Terima kasih buat semuanya. Dirangkai malam ini kembali bersama Pantura Live Music. Spesial buat yang dari Resolver, selanjutnya dikasih buat kamu ya. Uskah ku Padahal sudah ada, haruskah berakhir buat Reza Lover semuanya. Semoga puas, lagu ini sudah kita penuhi.